Madaniyatun di surat Nisa Madaniyah mi'atun wa khumsun satus lan satlimo aw sittun aw sabuna sabuna ayat utawa wae satus lima atau satus enam atau satus pitu satus pitung puluh pitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas ya ahla Makkah itaqwa diusira kabeh robbakum ing pengiran ira kabeh iko baru dikese siksane robbakum. Pian tuti u gambare ento takwa sira kabeh ing robbakum. Alladzi rupane dat khalaqa kang gawe sapa ladzi kum ing sira kabeh min nafsin saking awawaan wahidatin kang siji. Wa khalaqa min hazil jihad. Lan gawe sapa Allah min hazil saking nafsin wahidah. Zawjaha ing bojone nafsin wahidah. Wabat ta'alan nyebar sopa Allah ya farroko tegesi nyebar sopa Allah wa nasyara lan ya tegesi nyebar min huma sangking nafsin wakhidah lan seujah nyebar rijalan ing biro-biro wong lanang kasiran ing kakakeh wanisa anan biro-biro wong putri wong itu wattaku Allah lan wadiyo siro Allah yang Allah Allah dikang tasa aluna kang gawe jalu-jaluan siro kabeh. Etata sa'lu ratusi gawi jalu-jaluan sirakabe bihi kelawan Allah fima kelawatu sarangi fima ing dalam perkara kamu memintakan Tuhan, melibatkan Tuhan fima ing dalam perkara benakum wa ing dalam antarane sirakabe melibatkan Allah dalam hal yang ada di antara kamu khaifu yakulu sekirani ngucap sopoh ba'du bin sebagian irakabe libat bin maring sebagian as'alu kabillah as'alu nyuwun ingsun ka ing sira billahi atas nama Allah wa ansyudu kabillah lan jaluk ingsun ka ing sira billahi atas nama Allah. Biasanya tiang Arab kalau memohon sangat itu melibatkan Allah, misalnya yuk tulung wong as'alu kabillah wa ansyudu kabillah wattaqul arham wal arhama lan wadiyo sira ing rahim wattaqul lan wadiyo sira al arhama ing rahim wedi antak tok uha yen to ngethok sira ing arham. Jadi kamu tuh harus khawatir putuse hubungan rahim. Wafi kiraatin yang dalam kiraat dijari lancir advan krono din atap lalu domir yang atas itu domir domir fi bihi yang dalam lafad bihi jadi wattaku wa halladhi tasa aluna bihi walarhami sebagian kiraat walarhami rupa atap tenggene domir bihi wakaru lan ana sapa wong Arab kuwi atara saduna iku padha saling njaluk tulung sapa Arab bi rahim lan rahim inna wa saduna wa iku ana sapa wali kuwi ngatasi sira kabeh rahiban iku tetep sing rahim sing reksa iku lho tak nerangno menyangkut silaturahim meskipun ini nak wong sekuler ras setuju utawa modern gak setuju nak rata-rata ulama iku gak seneng yatim piatu yayasan ulama sing tapi sing ora krana medhit. Jadi menyumbang yatim piatu itu baik. Tapi kalau menciptakan yayasan roto-roto nak ulama bukan ulama kuno tuh. Karena akan tercerabut dari keluarga. Jadi misalnya ngeten, kula mati, anak kula ora yatim. Nah, cara pakai kan karuan urutan kewajiban yaitu ke saudaranya bapak. Karena al-am biman zilatil ab, berarti kembali ke saudara saya, kakak saya, adik saya. Jadi Allah itu sudah bikin tahapan ya, bikin fase hidup itu jelas. Misalnya Rumanto mati, ibu akul abdulure bapak itu bertanggung jawab am. Begitu juga menyangkut wali. Nah, ketika ada modern yang baik, memang baik ya asalnya tinggal. Bocah yatim tercerabut ke akar keluarga, itu terus dibayar asal. Nah yayasannya kebenaran mungkin lumayan, tapi ya lumayan toh. Andai kan baik saja itu statusnya mau lumayan, tidak sampai baik. Karena apa? Nanti anak ini kalau besar, itu dendam bagi keluarga ini. Bagi Pak D, Pak Lik, itu ada di rumah. Pak Lik, Pak D ini orang rasa itu pun aneh, gak ditanggung jawab. Itu waktu gali santri soleh nakal. Tidak wajah orang iya semangat, tidak wajah keluarga ini rahasia. Keluarga ini mesti pernah tua, pernah keluarga. Padahal dengan demikian terjadi qatul arham. Kami jadi kalau ini masalah-masalah yang enggak populer pada zaman akhir tapi tetap kelomong. Jadi jangan sampai kita ini qatul rahim. Qatul rahim masalahnya macam-macam. Pak Kiai, Kiai nak mulang ponakane rapati bedi. Mergo ponakane ning bapak lah, bapak iku sing kita tanah mbek bapak. Kuwi kuwi sunah iki ae, sehingga nak ngalimno santri sukses, ngalimno ponakane ra iso iki. Mergo ponakane ora kasus ndekne, rupa-rupa rebutan tanah mbek bapak. Bapak iku nang ndi-ndi. Jadi kita wis marka ing tenan adat-adat kita. Jadi hukum-hukum baku Quran kali silaturahim sudah hilang. Ini semua ngoten sih nanda dengar jinak jadi mohon ngoten. Paham? Jadi ini ku kudu. Mau sampean ra iso nglakoni lah tapi kudu eling-elingi hukmu wae. Jadi kudune yatim iku akun tak. Meskipun wali ge ngoten, nak bapake mati waline pindah ning mbake. Misale mbake ora ana kabeh ra dhuwure bapake. Ketika tercerabut anak yatim ini ke yayasan itu potensinya paling tidak tercerabut yang ingin apa? Keluarga. Paham? Selain hal-hal yang sifatnya teknis, misalnya pendewasaan itu dimulai dari hal-hal yang kecil, dilatihnya apa, dilatih masak, dilatih tanggung jawab dengan proses urip. Yayasan agak ada proses urip, formalan ke apa? Wais itu jatah mangan sama ini, sore sama ini, wais sekolah-sekolah. Paham? Jadi asli syariatnya Allah itu urutan rahim yang dipakai. Tapi apa ya konsekuen? Nanti masukkan ini. Saat kita mati pun dulur jadi hak waris gitu. Jadi konsekuen. Jadi hukum sudah diatur sedemikian konsekuen gitu. Artinya ketika yatim ya panjen dulur nak. Tapi konsekuen yang mau merayat yatim lana, jadi hak apa? Warisan akhirat termasuk di hak waris. Paham gitu. Ulun sering diceritani kayak gitu pun. Nanti kalau ini. Kau nak cara yatim piatu biar. Rata-rata kayak kuno ini buat apa? Buatan saya. Kita menangis mas berzaman Pak Hamid Tendowi dan melihatan yatim piatu yang langsung ngarmanto. Itu reaksi kayak sepuluh rata-rata negatif. Artinya sebelum kerungu kasus penggelapan dana, itu wes apa? Negatif ya karena itu tadi ngarmanto. Kearifan anak ini menggantung pada proses sosial nih komunitas keluarga. Tak benten tanggung jawab yayasan sampai sampean sebagai Pak Le, Pak De. Paham ya? Jadi nak sakit sayang. Kasih sayangnya yang dia terproses-proses sosialnya kan bukan sekedar formalan nak. Digandeng, tidak melaku-melaku. Oh yayasan buat tanpa isu untuk orang Suman seperti itu ya bos. Lain kalau setuju, ide ini isu kala korban tsunami itu tidak perlu keluar dari Aceh. Karena habitat aja yang tinggal itu. Kalau mereka boleh keluar di rumah orang Jakarta, orang Surabaya, habitat Aceh itu entah gitu. Jadi mereka harus tetap di Aceh. Paham gitu. Di masalah-masalah kita itu seribet. Jadi kadang ada masalah yang secara modern itu baik, tapi sebetulnya itu mencerabut dari akar. Kembali kayak masalah modern, pondok jadi yayasan, itu ya rumpet. Itu tadi. Ketika jadi yayasan, itu kaitannya itu lembaga. Kalau lembaga mulai zaman Nabi Adam sampai sampai kiamat, itu kaitannya prosedur. Jadi namanya lembaga itu urutannya ya, terakreditasi, diakui, terdaftar, sampai kepingin disamakan. Artinya urutannya selalu lembaga. Sementara anak lembaga agama, pondok, pondok atau da'i ilawo, atau istilahnya pondok, nah pondok itu bahasa Jawa. Nah da'i ilawo urutannya kan buatan-buatan. Wong abangan ditobat no. Sekedar tobat iman sampai tobat sholat. Sekedar tobat sholat sampai tobat haji. Tak terus. Gitu juga sama wong Islam medit dadi lomo. Nek lomo belum haji nas. Wah kan. Jadi institusi agama yang diambil alih oleh lembaga modern itu buahnya. Tapi kita tidak merasa dosa. Yus minggu orang ketoro. Jadi kok podo gontar. Oke modern kita bangga. Tapi tetap ada institusi agama yang diminggokkan, dibelokkan. Karena urutannya itu tadi. Misalnya Rumanto dan modern sih, ini gue bisa, alhamdulillah saat ini pun akreditasi. Ya saat aku ada setiga banawi, saya keluar nyebut jeneng terpaksa. Urutan terakreditasi, muda terdaftar, muda diakui, disamakan. Tahapannya itu. Ketika tahapan dari cara Allah, kalau balik-balik cara Allah. Oh, aku disini Kristen, saya ini mu'alaf tak rumah. Oh, saya kira sekedar mu'alaf, terus gelam sholat. Oh, saya kira sekedar gelam sholat, terus gelam kaji. Malah terus da'i. Jadi tahapan-tahapan versi agama tetap terengkuh oleh lembaga modern. Jadi nanti itu di Indonesia atau dimanapun banyak lembaga modern atas nama Islam, tapi tahapannya sudah tidak Islamnya itu. Tapi prestasi-prestasi modern itu, paham gitu? Tapi kan juga lembaga modern ini kalau cerita dong, mau terkejut. Mau soleh-soleh markayu ya kacau. Gak aku trauma, gak aku sadar bisa terima soleh Mustafa bareng gak iso. Ini urusan publik. Nak sholat ya urusan Mbak pengiran dewi anu susu entek-entek no. Urusan publik gak iso ngomentari publik. Kudu konsekuen gawe alter nanti. Loh, gak iso nggih bertuki Pak ya kan masalah bersama gitu. Taman saiki pikir jadi target-target agama lho ya, itu tetap diambil alih lembaga modern kan itu tadi contoh termudah pondok yang kita tahu langsung gak pengamat kita tahu langsung berpondok mulai modern mesti yang dibicarakan tuh urutan-urutan statuta itu status-statusnya ketika pondok-pondok salam ke urutan alhamdulillah aku disini begal lagi sobat semua ngira karuman lagi kuno padahal itu apa uang begal dari sobat ya ini apa tapi lagi kuno seneng ngira karuman itu lah sejarah kali Jogo Sunan Endul Yakin sih kebanggaan apa tuh nunduk nopo begal bangga pondok saya kan gak iso bagam begal lah pondokku disamakan tekanin menteri semua ngira karuman setip gak mantep S1, udah S2 aku magister ngulur tadi ngulur baru ada S2 gak lembaga S3 ya sekarang tapi kayak kenapa lah gede ya susunat tua nah yang pantas ya ngomongin dunia udah berkembang jadi lembaga agama tetap target agama udah ambil alih makanya kalau sering tahu ya kesendirian modern, orang tahu kalau sawangannya modern aku ngalim meragai kue, meragai markai ini tak contoh nih apa kan es pondok modern terus kodak misalnya dilirik pengiran sini kok sakit tuh ya sebetulnya aktivitas kita untuk izadil islam itu tidak apa-apa ya dari segi ingin diakui disamakan terus sampai mu'adalan yang Allah sampai mukahal mukarroma sampai Australia Kanada itu tidak apa-apa tapi lembaga agama yang asli dari pengiran kan itu tenang dakwah tunas minat dulu mati ilan ruang roh kabar itu gagal utama minat dulu mati ilan nur saya orang minta akreditasi ila terdaftar kok ila diakui ila disamakan gak penting nur-nurah jenenge anur tetep tapi nek wis ngene kan nur-nurah soalnya targete targete kodak iya targete terus gitu bareng ngono ki kuno-kuno mulai ra kanggo Romanto kiai saleh lah mulai ra kanggo mergo ra dokter mergo anak itu aku kurang duit sarjana ibu tidak mau ngerek berkong aku jadi korbannya rata mau ngeriyo sampai bayasin Mbak Mutila yang pengangguran murah sarjana Mbak Marmato, nanti akhirnya istihad mau isi ini mau nyigong uang murah mau nantarano saja masalah ilmiah orang ngamati, modoroi dia ngamati orang anak nyongkok bang, jadi piyawai agama itu benar diambil alih jadi mental-mental yang kuri dihumna dulu main di lander tetep aja kita ini tidak begitu soalnya, nah yang bener pun tidak rasa tak apa lagi tak apa yang bener pun tidak usah soalnya dilakoni, udah besok yang mergai menes ini ngaji, bukmi turu, besok lakoni kono-kono pengen tadi mati ya tak apa ini, seorang kacaku gue udah buat santai, udah pula ngetah ini mati tinggal jago anak mati dewe jadi lembaga agama tetap diambil alih buatan sakit buatan itu sunat itu paham ya? Jadi mau narep-arep mawon teman tapi ini mau Kang Romanto juara yang alim yang mikirnya takik ngeten ini jarang mereka mau buatan popu kalau mau ngomong kalau nggak pidato ngeten rawan ya dosanya Romanto ngerekam dan nyaman gak ngerekam tapi yang jelas pikiran ini tidak ada populer tapi tetap saya ingatkan ini kalau hak kalau kanan apa murron tetap ngomongkan jadi sekarang kita semua mulai kecil diajarkan jadi agama da'i lawa yang merah gulung mati lalu tapi tahu-tahu lembaga agama itu ukuran prestasinya ukuran tahapannya tidak demi itu gitu itu mau urutan-urutan malam sebab gak melam-melam Romanto itu melam-melam gitu. Ini aku ramelam. Aku ramelam. Warung tahapan yang mana ya pun bual. Waktu lan paringo sira kabeh al yatama ing yatim. Amala dunyane kaya yatim. Kaya yatim, yatimmu bapak dunyane kaya ngono. Iki nunjukno nek wong tuwa kok apike marisi. Dadi nek yatim anake jek ditinggalan tuh. Dunia, ini kan kita apa, wa'atul yatama amalagum badannya cahaya tim, kekno cahaya tim itu berarti bapaknya mati, gak ngomong dong makanya pas cahaya tim, dia ninggal apa? Dunia, paham, dosa mati, rani kelarisan orang oleh, ini pengirahan jadi wa'atul yatama amalagum, nanti di amalak kewarisan jadi orang, bapak itu orang gak marisi, anak mimpin gue deh Subhanallah. Wasiat itu orang kok kan rumah dunia, gue melok sopan. Nah, itu bilang-bilang. Para tata badan lan aja ganti sira kabeh al-khabisa ing barang elek ditoyib lan barang apik. Para tak kulan cumangan sira kabeh amwalakum. Sampai wonten guyonan ngeten Kang, Mas Bro ya, tengene lembaga agama. Jadi lembaga agama itu nak saiki kan trennya pondok itu mulai itu wow, terakreditasi disamakan sampai pokoknya diakui disamakan. Nah ini kan butuh standar. Untuk disamakan dia itu butuh standar. Standarnya itu kan versi depan. Depak rata-rata orang kampus pakai poin-poin versi Depak. Lalu suwe-suwe standar internasional pakai ISO, bukan ISO ke OPI. Mana pondok si standar menurutnya suwe-suwe pengiran tak hilang. Mungkin nggak mengukur standar lembaga dunia kabeh. Lah ukuran pengiran tetap bagus, benar belum mati. Ila nur, ukuran pengiran nggak mau tahu. Allah persane si kudo, Allah kurang persoal lembaga. Nggak mau tahu. Tapi suben ngoten, ya rumah tuh training ngoten. Ah sekolah nih gua nojo ijazah gak diakui. Sekolah ini kono wae jasa mu adalah bi alaza. Sekolah ini kono malah doktore telu, profesore telu. Dan saat ini pun dimulai danten. Sak sepuh yang muntah istihati pun ngoten. Mana sebuah wadah masuk sesepuh kupat. Rapjak pun ngoten. Rumah sekolah yang terakhir benteng Banawi cemulai dereng-dereng ngoten. Mumpun. Jadi ini ini terakhir ki arwani itu. Itu yang bergerak menangi. Menangi mumpun. Mumpun ngoten. Tapi itu tidak jelek Mustafa, jangan salah paham, saya tidak ngeritik ya. Tapi nak ikut minggu rektor itu jelas, jadi aku berani. Yang mau sangkau target-target agama, ya sampai mau coba sejarah Kali Jogo, Sunan Ampel sampai sejarah terakhir kata Ki Arwani Mbah Budori. Wih pak sejarah ya nobat no begal berprestasi sekali. Mereka nobat no begal berarti mengeluarkan manusia betul-betul mati lah. Saat ini bawaan, alhamdulillah saya ini pondokku disamakan, alhamdulillah lembaga itu diakui. Jadi bahkan ini sudah aku internasional soalnya kerja kerja macam mana? Emang sokor kerjanya aneh itu apa? Aku senang aja kerjanya mana itu? Rakyat yang singgung rakyat itu tak buat tidak boleh dihukum. Kenal? Tak melak melak beban mana? Ambal aku mengira produknya ni ada. Walau tetap berdalil lalu jangan disiral sofisa yang barang elek itu bukan barang apa. Walau tak kulan cuma kan sirah kapi ambal lagu ing dunia ni ya tama ila ambat ikum buat campur maring dunia ni roh kapi itu saling mangan inna hukana hukang kapi roh saat ini aku ambal ya tama ibu hukang ibu diso kapi roh kan jadi ayat ini nunjuk no nak ayat ini sing apik di rumah keluarga lan api e bapak iya ni kalau waris jadi ya semuanya ayat ini di dunia sopok wong-wong tok kuyuh ku tenang sel matiran ni kalau warisan ku tenang sel. Orang sabar artinya Allah ngasih jalan keluar teman raiso nggak alasan untuk diri pulang melarat. Dari waktu itu terima arat, gak apa apa. Mau dipikir untuk terus melarat. Wain fitum Allah di situ. Lain akhir darah ini melarat dan terdir, kau darah beliau juga terdir. Jadi misal terus berhenti. Kadang melarat nakalan, melarat ini dari terdir. Nang juga melarat terdir. Jika dia ngerasa berhak, tomak nih mau juga. Mungkin kalau terdir, terdir ngape? Wain fitum lamun kalau orang kiai fanatik, orang itu cupu, orang itu setan. Orang untuk kamu ngayu, orang itu di rumah. Terus di kasar, canggungmu bapak. Orang ada rubah-rubah. Juga ngasar yang ngayu, raiso. Wah ini sudah melamun khawatir siro kabe Allah tuksidun. Ingin torah berbuat adil siro kabe suliatama yang dalam cahayati. Ketika kamu takut gak iso berbuat adil yang cahayati. Fangkisu. Mongkone kau siro kabe maing berkoro, maing wong, gimana man. Ma ing wong gimana man toba kang jembar apa malah kemarin sira kabeh menani sa sangge wong itu masna halil loro wasulasa halil telu warba halil papat. Jadi ngeten niki asbab nuzul ayat iki dadi fangki khumatu balakum sing ayat populer kanggo nikah lu sakjane mboten urusan nikah sembarangan iki mboten. Dadi ngeten asbab nuzul ayat. Dadi zaman jahiliyah ana ono yatimah. Yatimah utawa wedok yatim kok ayu lu sing kepengin ngawin nak. Tanah elek, sing kepengen rangawin nake. Nah, karena itu ketimbang ngawin yatimah itu resiko ambal aklu ambalil yatama zulman. Paham ya? Ngawin yatimah itu resiko aklu ambalil yatama apa? Zulman. Supaya ora resiko menisan aman gak usah nikah cah yatim. Wis nikahe wong liya. Go nikah cah yatim resiko niat ngebek dunya dunyane. Ngoten nek sebab iki. Wis karo Allah wis nikah wong liya ae pangiku matur balakum minan nisa mana sing ora yate. Bang. Luas babu muslim. Kayane sipto mongko namun wedi sira kabeh ala tak dilu yen to ora debat adil sira kabeh. Lah kowe nek kawong liya cek loro cek telu cek papat nalikane kira kuatir ora adil bahwa hidatan moko sitok. Tetep ora oleh blas ora oleh balu. Ora oleh tetep dosa. Tetep ngawe kon sitok lah tukawi. Aw mah malah kata orang belas tu keliru. Orang kawin tu keliru. Orang orang syariat tu. Oh, aw mah atau perkara malaikat kan milik apa iman hukum. Saya kira orang perang, esok mungkin orang amat kan. Dari kata mengkon nikah ibu adina ibu ruh parak. Allah tahu tu yang to orang berbuat curang, orang berbuat lacut sih rokape. Ayat ajuru tu sih orang buat curang sih. Ibu mau find awak tu jadi pastor wasanulil. Jenenge nikah itu paling dekat untuk kita tidak jur, tidak lacut. Ya, artinya orang nikah itu paling potensi lacut. Wa atulan paringo sira kabeh anisa ing wong wedo. Wong wedo kaya iso duka dihina ing hak-hak mahare nisa. Jabu sodakotin emu hurohuna. Nikhlatan khale peparing sing nyenengno. E ati atan dikse paring anti binafsin saking tibi nafsin. Ngekekno sing nyenengno. Sing nyenengno yo ngekek ini ikhlas jumlahe yo akeh. Malah nak wong Arab ora oleh minimal 10 dirham. Pokoke minimal nak mahar Arab niku cek di atas 5 juta. Zaman Rasulullah nggih ngoten. Dadi walau khataman min khadijah jadi maksude iku mahar iku duwono senajan to rupo ali-ali kok wis ora kok praktekne nabi nyari atau mahar kok ali-ali mesti kena iku ya kebablasan tuku paku puter. Oke ali-ali iku ora ono. Dadi iku nabi ngendikan walau senajan senajan ora syariat. Paham? Ning tinggal ngerti aja nih orang syariat. Nabi Dewi ora tahu mahari paku di Pelengkerno. Kau taman hati dia nak paku di Pelengkerno. Santri saya lain dari kau taman hati dia nora ono praktek. Intip nama ngelamun seneng sopan isa laku maring sira kabeh ansein saking perkoro. Minggu saking ikila ansein saking perkoro minggu saking. Jadi gua nopo mahar. Apa ni nafsan apa ni hati ni? Fakuhu mau pemangan sirokape ing mahar hani kan kali seneng. Eto iban marian ter kali ten puji. Walau tulan ojo paring sirokape asyufah ing gro wong sing ijek budu, bocah sing ijek budu ijek cilik. Amwalakum ing bandani sufah. Jadi bener batin. Ojo Quran gue dua ngan. Jadi Quran gue aneh. Muni amwalakum kumak kue. Tapi kue ni gini amwalakum. Jadi kum ni macam jadi pengiran kan dawa, kue jadi cayatim-yatim sing duwe warisan ya. Kalau balik ini, cayatim-yatim sing duwe warisan iku dunyane aja kekno cayatim iku. Dunya gadane cayatim nopo gadane wali. Gadane cayatim kan. Ini kan ngeten, cayatim mati, bapaknya mati, duwe warisan. Dunyane cayatim iku aja kekno dikne. Mestinya kan redaksine wala tu tusufa amwa lahum, dunyane cayatim hum. Mulanya ini kini amwalakum ditafsiri amwalahum. Ya ini cara nahu jenenge idhofali adinal mulabasa. Jadi cara nahu jenenge idhofali adinal mulabasa. Jadi adinal mulabasa itu satu idhofa yang tidak hakikat tapi dianggap iya karena berdekatan, secara faktor berdekatan. Ini adinal mulabasa. Jadi contohnya paling gampang ya adat-adat Jawa. Aku itu orang tuang, padahal orang bapak yang liya cuma pernah tua gitu. Wes dunya aku padahal lewat konco akrab merawai. Wes kau yang ngantuk. Iga kambim, padahal kambin edik ni. Kau sanging akrab ni. Ya. Kambin dan misalnya Mustafa di konco akrab. Iki lo kambim munggu, padahal kambin ni Mustafa. Iku jenis apa itu vali adinal mulak biasa. Jadi amwalakum ay amwa lahum. Jadi mestinya itu dunia ni cahaya tama. Jadi ini butuh ngalim. Kurubat jenah. Quran dua cara ngalim yang kurubat. Ini mereka potensi-potensi hal-hal yang memang butuh alim tahqiq itu banyak ini. Kayak ini amwalakum ku artine napa? Amwalakum waduh, kum dadi guru. Allati kang jala ingkang gawe sapa Allah lakum maring sira kabeh kiaman ing wong sing njumenengi. Sing dunya iku kowe digawe dadi pengelolane. Warzuquhum lan ngresikeni sira hum ing yatama fiha ing dalam amwal. E at imu hum desenge keimangan sira kabeh hum ing yatama minha sanging amwal. Waksu hulannya keipakian siro guming yatama. Waku hulan ucap siro lagu maring yatama. Kolan hulan pengucapan ma'rufan ikan abid. Wabta hulan ucio siro kabe al yatama ing bro-bro cayatin. Saya tama sedurunge balik gue uji, uji kelayakan, kelayakan tasaruf. Nampak kayak duit tasaruf itu bener tau orang. Hatta ida balakun nikah. Diuji fidi nihim dalam agamanya yang tama, misalnya menyangkut amanah. Watasorufihim lan tasarufi yatama. Fi ahwalihim in dalam piro-piro tingkai yatama. Jadi memberikan uang itu harus diuji dulu cara tasarufnya kayak apa, perilaku agamanya kayak apa. Hatta ida balakun nikah. Sehingga tumeka yen to sampai sapa yatama an nikah ing nikah. Eso rutik sedati sopo yatama iku ahlan, iku ahli lagu paring neka. Pilih tilal kelawan ngipi ketemu, ngipi ketemu mani awis sini utawa kelan umur. Istilah itu istilah ini. Wai sama nung? Wai sama nung? Wai mau apa gue? Pakai lam apa mek? Ini kita pilih, sistem romanto nung kan kita pilih terus. Istilah bahasa Arab yang ngipi ketemu mani yang terkenal bahasa Arab. Ibu sih nulis bu ngantuk, bu bayarannya kurang. Biasanya tak menara kudu sih. Kemungkinan ya otot. Beli hitilam kan. Rasa tidak erkan. Yes. Ya baik yes. Dolim beli tunggu. Abis sih dia tau murah. Jadi emang jaga orang, beli murah. Orang pilih tilam kan ngintip temani abis ini atau umur sepanu. Oh istiqmalu bawa utawi bala gundikai istiqmalu khamsa asyarota sanatan sempurna 15 tahun itu sofi fa'in anas tu mongkon lamun ngerti siro kabe minum sangi yatama harus dan ing pinter. Kalau kamu sudah melihat mereka itu pinter fatfa'u mongkon nyerahno siro kabe ilaih maring yatama ambalagum kira-kira dunia ini yatama wala tak kuduga. Jadi ini intinya itu menunjukkan anak yatama di situ jadi duit di warisan sampai ada pelaturan rumah dunia ini buat pangan jadi nak makan ini yatama itu duit dewi warisukum fi fiha. Jadi rezeki ini kok duit yatama itu dewi ini cara Quran itu jadi asli ya. Ini rumah anak Mustafa ya asli syariat Quran itu ada sih kayak santri murid itu orang ninggal warisan orang sampai ana ayat wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan bi'afan khawfu alaihim falyattaqu wa wal yaqulu qawlan sadida. Dadi wong kudu kuatir umpama suatu saat ninggal anak sing lemah sing dadi beban sosial. Padha Rasulullah itu pancen sering pidato aku iku mati ra ninggal dinar mbek dirham. Tapi wong ku ijma, ulama ku ijma syariate Rasulullah dzatil qurba iku untuk humusil humus ka baitul Pak Mustafa, ini sing santri sering salah kalau mantau nyongkone itu mati urat batin berdus mati di kuburan diri antara air terlantar. Jadi Rasulullah itu memang lam yatruk dinaron wala dirhaman tapi tetap ninggal jeneng aturan publik. Yaitu dalil kurban untuk humus-humus kok betul. Pejabat negara sing maslahatil muslimin Pak Abu Bakar ya untuk bagian saking Bangku Adin itu, jadi jenisnya aturan manajemen itu tetap ada karena orang kok model bahas di dubus, model pondok orang-orang, tapi tak ada ulama dia tak ada bener Rasulullah lam yatur dinaron wala dirhaman tapi di antara aturan pekir Abu Nima termasuk dabil kurba untuk jatah pemimpin Islam untuk jatah dabil kurba kok pemimpin gue seorang kerja rata-rata gue Abu Bakar untuk jatah humus-humus ke Abu Nima Bangku Sufaya itu, jadi aturan aturan objektif kaya urip butuh dana butuh sarana iku ora iso dihindari meskipun itu lembaga agama ngene wa alamu ana mawoning tumin sayin fa anna lillahi wa musa huwa lirrasul wa lidhi qurba ya ta marfam ya dadi kudu roh hukum-hukum itu. Lah konsekuensi dari hukum itu kita sebagai umat Islam ya harus mewujudkan itu gitu lah cali kita di kiai lu cek menang ya romanto cerita-cerita kiai memon kurang santri ini urunan beras tak cinggiran itu zaman itu ketua pondoknya itu pakde saya itu berulang dari sudah gitu terus dia ada robah pun zaman kiai itu sih kurang kalau buatan menangnya kalau mondok pertama kiai pun juga dan itu bangun terima kasih sekali ya itu tadi beras mau tak cinggir kan santri kuat mau tak ulang pisan nyumbang kiai ini tak cinggir tapi pengen sekian ratus santri tetap dari sudah jadi saya itu mengalami gak bisa nerima santri melarat gak urun orang kok sekedar kok Malakai rusak kan rumah itu paham Malakai apa? Rusak, Malakai gak tanggung jawab gitu. Dan mungkin kayak saat jingkir kayak ini teman kuat gue paling kiri lah kuat gimana? Peng pecah satu, tetap jadinya kilo Tidak, saya tidak ingin kritik siapa-siapa, cobalah kita lah. Tidak harus bentuknya itu, apa saja. Tidak harus sama saya, enggak kamu kena aku rapuh, kamu kena sopoh sembuh senangnya. Tapi jelas terlatih lah ikut. Sudahlah kita ya harus tobat adat-adat yang salah. Ini nyata ini dadil, sudah diri, sampai ya cukup. Itu yang cerita mulai pada saya, mungkin keluarga saya, namun itu yang keluarga saya itu kenal betul. Makanya guru rata-rata kiai kuno memang sudah kata sekian memun. Sama santri periode pertama setengah konco banyak nganti urusan urut. Jadi santri sing angkatan pertama rata sudah biasa rokokan bebam santai mau bosan tahun tapi tetap ya rokokan. Soalnya, mari setengah konco. Cara bahasa kasar setengah tangan-tangan duit. Kata kau nambah nawi santri pertama ada apa nih? Nah, tak pernah bangun nafir pendera pertama ni golongan ni sama bah muslim budi yang solo ni tengah dadap ni. Ni golongan Mas Bur ni lah tinggal bah Mansur, bah Mansur popongan. Nah, mesti setengah konco santri setengah. Amalan ni yang tiga rubahan ni bah Walita malah anak santri ni bangun nafir. Anak santri ni dirapi. Yo, yang mau yang tiba, yo, dah cilik dah tiba Walita ini. Wali ini pun bakal terbana ini kan tiba-tiba nawi mantu bangun nawi tapi ya rotok ilegal mereka sih ngapain nawi bakal terbana artinya bangun nawi mengaku ini pun rame so jadi aku mantu tapi apa ya rame so dan tidak tangga melek jelas mantu ini bakal ter orang pakai berkata ini kan itu bakal ter nawi nawi rame so rame so betul cuma orang tapi itu sejarah, jadi saya cukup acara karmatop disitu cukup banawi keren. Nah, sak ngalime kula niku ngerti karo Pak. Ya itu tadi semangat Islam ingin mengatur tata kehidupan gitu. Jadi saiki bener ana goni mata tapi betapa Islam itu punya aturan real, aturan objektif, aturan standar tentang kehidupan. Misalnya rata-rata tapal gak kerja, kayak rumus-rumus kok betil. Paham ya? Orang pak nakalan santri-santri saya iki berhubung gak dimas gak ono terus gak mikir. No komisi lo humus ya komisi gak mikir satu es. Karena dia ini mikirin apa? Terus gak ada itu. Tapi yang gak disadari semangat apa kerman tuh? Semangat ngatur standar kehidupan ibu sing. Lah ini udah tidak juga musuh-musuh lagi. Podoraro iki ya ini yoraro. Santri ini yoraro. Jadi, ya wis tak kebal apa minawi. Iya, hiburane dhelek iku rempet terus. Ana wis tobat wis kuwi. Ora ono sare ngono iku ora ono. Pam. Fa'in anastu minhum rusdan fatfa'u ilaihim amwalakum. Mung mung Quran sakarepan wa alamu annamal ghanim tum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lir rasul wa lil qurba wa yatamal masakin wa ibnis. Sabili kuwi taruhane gedhe ing kuntum amantum bila, jadi termasuk ukuran iman bila itu nak secara ekonomi duwe tatanan ngono iku iki pemimpin tak kaya sakmene iki berubah tak kaya sakmene ora kok hitop-hitop biasa diatur betul kan taruhan iman tuh kalau kamu mau membagi humus-humus kanggo iki sakmene kanggo iki sakmene dadi gak main-main ora kok sekedar urusan bagian juga itu urusan bagian dan artinya berat taruhan iman tuh aman tuh bila mama anjana ala abdina yang mal furqan yang mal takal jaman itu diatur ya zakat ya sama diatur yang mulai dari kurba itu rasa untuk zakat itu kami untuk goni gonima saya kira ada gonima ini rata-rata ulama ngangsal untuk zakat jadi saat ini iya ini rata-rata ulama ngangsal untuk zakat itu serana gonima tapi nak sebab di komennya rasa kayak zakat aduh ini tapi jangan mangai aku dari saya ketawa ibadah. Ya rasa nyesal training mau training orang satu sesali. Kalau orang khusyuk itu orang kerja tapi training mau jadi rasa sesali. Mana rasa itu berlalu itu. Waman di sapa nih wangu kana isrofan. Walau tak puru halan ojo mangan siroha ing ambal isrofan kali isrof. Wabidaran kali kesusu. Ayak baru ai mubadiri nasi kesusu siro kafe ilan fakih maring ngin fakno ambal makofat ayak baru krono ento kuatir tuwo sopo yatama ai rusada atau si pinter-pinter kafe jangan sampai dunia ini cah yatim mbok entek no mbok tasarup no ngawur gua kuatir cah yatim menangi gede artinya menangi roh hai iku aja sampe waman disapani wong kana ono sopo man gonian iku suge valias tafif mongko wikio sopo man dadi kena sugeng ngrumat yatim sing wiki. Ayu ifat se wiki sapa man an mal yatim sang ibandane yatim. Wayam tani ala nyegah sapa man min aklihi saking mangan dunyane yatim. Bobo to wayam tani lan nyegah sapa man. Wayam tani lan nyegah sapa man min aklihi. Mergo atafe teng fal yastafif jazm wayam tani lan nyegah sapa man min aklihi saking mangan yatim. Bandane yatim. Waman di sapani wong kana ana sapa man fakiran fakir fal yakul mongko mangan sapa man bil ma'ruf lan sing apik. Dan ini dikot dari ujiroti amali kelawan kadar ujiroti amali man. Jadi bisa itu diatur sampai ngene Mustafa. Jadi misalnya ngurmat cayatim, cayatim itu suge, nak kue suge api itu rasa mangan donyane cayatim. Nak kue melarat ngurmat cayatim ini oleh mangan donyane cayatim sekadar ujiroti amalem. Misalnya rata-rata uang baby sister gaji ini berapa bulan? Rungatus ewu. Berarti misalnya ngurmat cayatim rata-rata maksimal oleh menggunakan sekadar winter rungatus Bang Romanto, jadi ini yang pentingnya adalah semangat betapa Quran, betapa Islam itu ngatur nganti urusan bagian. Gua Islam kena semua pondok terus kemudian saya sempati saya alami gua kena aliran. Gua adalah Quran sorry, nak suge nge, nih nak melarat nge, ini kan fal yakul bil ma'ruf, bi qadri ujroti amalihi jelas, ono bagiannya itu jelas. Paham ya? Gua kena, jadi kudu jelas, urip aturan kudu jelas. Hahae cayatin, hahae sing rumat. Faidah ada faktu. Mongko nalikane nyerahno sira kabeh ilahi maring yatama amwalaku. Ing dunyane yatama. Nak dunyane yatim wis gedhe mbok serahno ku fasidu mongko gawe isyad sira alihi ngatasi yatama. Ben gedhene ora salah pak. Paham, paham nggih. Dadi ku jelas dadi aturan-aturan publik ku kudu nganggo hukum-hukum sing jelas. Kowe nak ngekekno duwike ya isyad. Ben nak gedhe gak salah. Paham. Ora ono alami ora ono. Di aturan Quran jelas alami Quran. Mana kalau sering matur tenggine Mas Pur tenggine konco-konco tenggile Lukman. Andai kan bodoh salah Mas Pur. Cara mengajarkan Quran kayak ini betapa bahagianya. Kono standar-standar objektif peradaban kehidupan. Bodoh. Lu kena santri sudah di kau madun-madun. Wah, bodoh salah. Wah, bodoh salah. Ubah plus oleh dulu. Ini kan taruhan sampai diatur. Jadi cahayati mau ngini, sing rumah tuh ngini, nak melarat ngini, nak suka itu detak. Maksudnya matur, ngomong karena winian palias api, ngomong karena pangkiran palias pun baru kayak dikot di ujroti amali. Ketika diserahkan yang jalan, ifas hidup ali. Ini alasannya kan di Allah ya kuas, supaya ratu ngibo bu ikhtilaf pun apa sengketa. Mereka nak tuh ngibo sengketa, nak zaman iku neng notaris, utawa disaksikan fatar jiu, mau merujuk siro ilal bayinati maring bayina, mergo nak wis ana kesaksian ketika ana sengketa gampang ada rujukan rupane bayina saksi wa hadza taiki ku amru irsyad perintah panduan ndoro basa saiki perintah panduan kapan buku kapan bodo salah itu cukup dadi jimat koyo akeh lewat Quran di mata iki salah sudah dadi jimat kabeh apa ayat hukum lan rumah lu dadi jimat subhanallah tobat ya tobat. Bahada amru irsyad karuan Quran ngatur urip nganti detail tata peradaban nanti detail so kita tuh sepanuh tetap maka apa nanti kau sopo bila risop awa apa nih kasiban nengenya sifat awa sinti gue sifat kasibe sifat manajerial ya mana sinti sifat ini gini awa ora kau alime atau ora kau diri tapi wa kaba bila hi kasiban awa harus yang pintar ngitu jadi udah gue nih hitung hitungan nih cila saya yatim tak rumah mau mak baby sister per bulan berapa itu nak fakir fal yakul bil marbikot di ujroti amal paham ya pada jalan lan tumurun rodan krono nolak lima maring perkara karena kang ono ifa ali ing atase mas sapa al jahiliyatun jahiliyah. Ayat ini turun sebagai penolakan terhadap tradisi jahiliyah rupane min adami tauri sing isa saking ora anane marisi wong wedok wasilur lan caci wong jahiliyah wong becak wedok utawa caci lek ra tau warisan sing mbok sing gedhe-gedhe mbok sing gedhe gedhe. Lagi tungguan apa lirijali. Lirijali tetap hak wong pira-pira wong lanang. Nasibun itu bagian. Wong lanang itu bagian. Mimma sangin perkara taroka ingkang tinggal sebuah alwalidani wong tua luru. Walak robulan pira-pira kerabat. Walak robulan pira-pira kerabat. Walin isa ilan itu tetap kedung widok nasibun utawi. Mima sangking perkara taroka ingkang tinggal sopal wal jani wong tua lur wala korbunan bro-bro kata. Mima sangking perkara kola kang sidi apa ma minggu sangking ma taroka awaka surau atau agel apa ma. Jadi minggu sangking mal mana ni mal ma taroka barang sidi tinggal disini ramah di wong larang yang duwi bagian wong itu ibu bagian ojo kaya adat jahili ya wong itu ora keduman nasiban hali bagian makfrudan kami sedian pesten emakku anti sedian pastikan. Jadi intinya Allah itu kepinginnya ya, nah mayat itu mati ya itu jelas bagiannya keluarga pinten wong lanang untuk piro, wong itu untuk piro, cahsile untuk piro Allah seneng nasibam maksudnya bagian itu jelas. Gue sering ditanggleti santri-santri saat ini hukum waris buatan populer terus roto-roto kan orang tua itu sekarang gitu. Jadi saat ini kan kayak tadi yang gak sih disadari orang-orang modern semuanya itu ngadu resiko. Selama ini orang sekuler kan menyerang Islam misalnya tidak adil karena wong wedok bagiannya kalah sithik mbek wong lanang. Jadi wong lanang untuk dua bagiannya wong wedok. Memang dari segi ini sawangannya enggak adil. Tapi ketika kita bikin alternatif rupa-rupane iku ben ora geger lanang wedok, saiki model hibah. Kiye-kiye lah kan saiki model disedurunge mati dihibahkan sehingga enggak harus ada tatanan di dagari misu hadil. Tapi yang enggak disadari hibah itu ya punya potensi melon fitop iya aku nuruti seneng enggak? Seneng enggak, misalnya kata ngerti ucu-ucu puwondo kalau ke muslim kaku jadi resikonya hibah, resikonya menunjuk itu kan tetap orang itu pilih apa? Kasih itu secara de facto mesti ngoten dan itu ya enggak kalah ada adilnya itu misalnya anak limo pilih kasih itu untuk pondok wakis itu sak komplek ranto. Padahal kalau kita fair, untuk menjadi kiai itu udah harus alim. Misalnya itu kelebihan sabar, orang alim tak bisa. Karena dibutuhkan santri itu udah hanya alim, sabar. Kadang orang sabar tapi rombre. Sehingga orang ngelahirin santri-santri sih ngalim. Kan sakit mau gak rumah Tori, misalnya jenis kan derek gus yang merapati ngalim. Tapi berhubung orang alim rombre. Sehingga rombre itu menjadi ketahanan hidup bagi orang sekeliling. Orang yang ngalim rombre, malah menjadikan kekacauan hidup, bukan menjotosan. Tidak artinya untuk menjadi topa itu kan tidak harus sempurna, tidak harus perfect, tidak harus sempurna itu. Tapi ketika wasiat ini mengarah pada satu figur mergo alime, kan fungsi yang lain, kan fungsi sosial, fungsi kearifan, kesabaran kan hilang. Padahal yang dibutuhkan umat ini semuanya itu, sifat-sifat itu semuanya itu. Misalnya Mustafa sabar, Mustafa apian, tapi apa guna dan amarat. Ketika santri butuhnya 3i gitu. Ada urusan Pak Mimulani Kulolah termasuk orang yang secara de facto marisi Bapak Kulolah. Tapi Kulolah sering ngomong beda itu kemana. Masalah itu sensitif, saya sendiri buatan beda. Jadi Kulolah untuk ngomong pengiran Kulolah mati-mati kurang beda. Jadi Kulolah sebenarnya marisi podo-podo sengketa ya karena itu orang tua itu mesti menunjuk yang paling alim itu yang dianggap mimpin, pantas mimpin. Tapi hukum objektif, kadang orang yang pantas mimpin itu lebih baik dalam proses itu tadi orang ngono wong sing duwe faktor mesti itu hidayat faktor pas santri ra ganti. Enggak mar mantu wong nganti sowan bakti mak dino itu hidayat kon tu hidayat kon dia kok kenalane. Kenalane kan mesti rasakan ibadah mak. Wong nganti sowan bakti berarti itu hidayat. Kok nganti sowan bakti faktor. Artinya sebelumnya wis entuk hidayat. Mesti liwat wong sing wong alim ta ora. Ya mboten rata-rata sedulunge wong biasa, wong setengah ngalim, setengah ada diiku temu naik pasar. Nah artinya begini, makanya itu kita harus punya kesadaran ini, Bang Karumato. Sehingga kiai ngalim ya orang besar kepala mega proses hidayat itu dimulai dari pasar, dari ratan, dari macam bang, supaya tapi yang ning pasar ya sadar nah aku kok ngugemi hidayat, orang kuat, gak aku pas-pasan jadi itu hidayat dibaliknya yang suhu-suhunya itu aduh tetep buk pipir, mungkin gue muntah paham? Iku jenenge lunas tenan lho album. Dadi urip ku proses. Nah, proses pas nek proses iki tadi kadang orang baik itu di prosesnya saja tapi gak usah nang final. Mulane sahabat itu takoki, Khalid bin Walid prestasine ngono kok ora dadi khalifah. Tapi dene pas perang tok dadi Khalid itu kafir. Kafir ya mantan preman. Malah ini ketika Islam soleh ini prestasi ini jadi panglima perang itu. Bar panglima langsung gak juang namanya. Wong temudang kalau itu preman. Namanya preman. Di reputasi ini dia sudah menjadi sahabat itu mau panglima perang itu. Ngurah di hari belas. macam dia mental killer pembunuh. Wah, antar gak panglima serahkan gus, mau biasa neng macam mantan geng, jobsen gue neng. Wah, itu gue pasukan tok berani mati tok cara Gus Dur. Dah, itu sih kisah nyata. Warang bar perang yang marka iman neng, termasuk yang tahu ngabung bang ke Khalid ni. Warang Sayyidina Umar dipecat, deh Sayyidina Umar. Nah Rasulullah ngono berarti gede, Khalid ono sungkane, jadi gak pati marka iya sama Rasulullah itu. Bareng Umar Khalifah, dia tetap panglima. Marka ini Umar, tapi Umar dipecat. Umar ditakut, ya Umar, Khalid itu kan panglima yang zaman Rasulullah dipakai. Kenapa periode jinan buat pecat? Khalid nanti perang ngawur, agak sih terbunuh. Nah, perang ngawur dari Umar. Kenekatan. Terus dipecat zaman Umar. Jadi intinya kalau cerita, jadi prosesi-prosesi yang dibutuhkan Islam macam-macam. Kalau panglima perang, kearifan kaya Abu Bakar, kekayaan kaya Utsman, kecerdasan kaya Ali, terus kira-kira kaya Ammar, Suhaib, Bilal dan sebagainya, itu Islam tidak bisa, tidak butuh orang kiri. Karena untuk Islam ada di perdalaman Kalimantan, Sumatera, mesti lewat orang kiri. Itu tidak mungkin, Gus ngalim kaya aku, dampalan di Kalimantan. Itu proses Kalimantan paling enggak kan dimulai kaya kiri, akhirnya kerja ilegal lagi. Nah justru itu harus sadar gitu loh, bahwa saya tidak yang terbaik. Karena saya sadar Islam di sana berjalan dan itu jelas tidak lewat saya. Paham ya? Islam di Segoro Yoso berjalan jelas tidak lewat saya harus sadar. Nah saya ini wajar ngalim bodoh orang ya. Ngerasa ngalim di tuaknya sepenuhnya kondang sama ini sibat. Cucuk pun sepenuhnya sibatnya apa di cucuk. Sepenuhnya raka rupan. Karena orang diukur ke ngalim ini. Oke, gue kayak cilik, gue langgar. Gede ini kayak pondok, sepenuhnya raka rupan. Karena ini kayak pondok, kita kayak langgar. Saya seneng gue, kayak pondok apa apa. Menurut suarga ya mesti, apa terus di dua ada kayak bodoh, rapet ya di dua. Ternyata ini proposal terus. Ayo, itu sadar, hal-hal gitu itu kudu dihitung. Paham gitu, diatur. Jadi nak ketika hukum Islam beralih ke hukum sekuler, kata tidak ada warisan, ini tak karim usul hati untuk saya. Itu resikonya juga tinggi, karena kalau hibah atau hadiah itu ya potensi seneng gak? Seneng. Mana saat ini misalnya ngerti, kalau ini kuyatik. Ya yes, pokoknya warisan. Warisan itu tidak kari misal hadir misalnya. Jadi nak terlanjur warisan itu memang tidak kari misal hadir. Nak hibah apa terus mesti hadir. Misalnya sampean dunia ini 1 juta, anaknya sampean 10. Adil ya gambaran dunia tak cakoi. Anak 10 jadi 1 juta hibah adil ya ukuran. Bukan 1 juta kan? 100 ribuan. Iku tetep wong sepakat gak adil. Misalnya sing barep Rumanto, wis sugih. Juga bukai 100. 10 kan gak mungkin status ekonomi ini kembar. Kita kiri banget, setengah kiri, setengah juga banget. Nah artinya kan ketika sing juga lah bukai 100.000 dari sing marat bi, gue juga bambo. Kei kan? Belum mengulang pada masa lalu. Misalnya ini, 10 iki, sing songo kiri kabe, sing juga sih to, bukai 100.000an. Terus dari rumah tuh, sing sopo juta ngau kafe saya ketan ewu. Berapa? Luar gak iki fair. Kuat. Utang kan tempat dibayar. Tama nanti kafe. Berarti nak nuruti jangan jangan kafe saya iki fair. Apa mana nak rumah tuh udah nuna? Mau kafe sih biaya aku. Tidak fair rasa munafik. Nah selama ini orang sekuler tuh bisa meyakinkan umat Islam bahwa hukum mereka lebih baik. Mereka hukum Islam gak adil, tidak karena sesuatu misalnya enggak mereka sadari apa kalau hibah itu lebih baik. Coba teman konsekuensi dari hibah. Misalnya mau duit 1 juta, anakmu 10, pokoknya 100.000 nak dilem adil sama. Bukan mesti fakta sosialnya, stratanya mesti berbeda. Beda. Mesti uang enggak mungkin 10 status ekonominya podo, kasusnya podo. Paling gak sing lurus di utang liane, bekerono loro, bekerono sunat, bekerono rabi, itu sing mesti. Untuk direputasi sosial elek jeblok. Jika dikai dicuriga, ya pokoknya gue minum. Untuk bagian disudoni elek. Gimana? Akhirnya keputusan adil, ukuran adil terus ya. Ruwet kan? Eh seru buat, jadi manusia itu tidak bisa, akhirnya seukuran ngomong-ngomong itu pokoknya, akhirnya sudah bagian, rumput itu sudah rumput apa takut, sehingga manusia itu rumput, sudah perlu rumput iya, paling paham, sehingga manusia itu rumput apa ya? Belum gitu, banyak penyesal Musira perlu ruwet tuh pengiran aku langgar dong alis Allah biah kamil. Hakimnya jawab bala wa ana ala dzalika min sidni betul ya Allah kalau engkau ah kamu hakim artinya kita-kita kurang arah kamu hakim justru kayak kepengen hakimmu malah bodoh penyanyi pangeran gitu malah bodoh biasa gendiran ge ora ade ora ade lah Allah lu kula biasa iki kok jangan dira dua kali kok uraan gitu sering ra kedunan lah yo piye terus ini ora apa-apa yang ngerti-ngerti yang gugur nomboru ayo kena rasa nengguwe serau saya takut aku beres kan gampang mau aku rasa nengguwe aku lama-lama enak kan biar rasa neng, gak rasa neng adil kan oh janggal bareng repot senengannya kok repot jadi tidak mungkin itu jadi saat paham ya saat hukum waris kita kritik itu tidak adil apa hukum lainnya lebih adil kayak hibah hadiah misalnya itu tadi Karomanto misalnya jenengan kiai dua anak limo sisi tok pengusaha sisi tok lunak lunuk sisi tok paling alim hafal Quran. Memang mungkin menurut hukum sosial paling sah itu waris itu ini. Cara wong akeh cara lahir. Tapi jajal sing cara santri kan mantep. Mesti wong dan dalam progres ini karena lebih bisa menghidupi orang di komunitasnya meskipun rapati ngalim. Cinca setengah lunak-lunuk seneng Gus iki. Ke rapati ngalim tapi sopan. Artinya ndak berarti semua kelebihan di sini, paham? Dan perjalanannya pun udah butuh ketiga-tiganya karena sudah tidak sempurna itu butuh pengayom, butuh ekonomi kan udah gak mungkin kan gak bisa tapi ketika hanya ini kan rendah adil itu kalau ranian kritik sopo-sopo ini hukum umum saja itu pondok juga gitu, warisan juga gitu mana paling bener ya kemana hakim nak ngandani anaknya gue gak usah ngandil kila wal kol cangkemnya uang itu untuk masalahnya parah kan itu dulu ya terus jadi tolong gue khimar bapaknya numpak anaknya kan nonton jajalnya langsung tesnya di pasar orang tua petikasan bapaknya numpak cacilik kan nonton terus diwale ya cuman bisa numpak bisa nonton oh cacilik rasa sopan bapaknya nonton dan enak-enak numpak oh khimar terus akhirnya dibaliknya terus tumpak ikat ini masih tak tumpak yang loro terakhir dituntun kabe lalu ya gue masih tak dituntun ngomong-ngomong bukan keliru kabe terus dari hakim ya sih ngomong-ngomong manusia cangkem iya raisa kabe lah ironis ya wong Islam santri itu rata-rata ya mas ngomong-ngomong yang model-model sing setengah-setengah kampus terjebak pikiran sekuler kayak warisan model di Dakar ini suha di Indonesia ini problem gak dianggap kok gak ada kesamaan gender enggak sadar apa kalau hibah itu lebih baik ndak mir, ndak mesti menghibau problemnya yang ini mbak bagi rata tetap lucu jadi dulur sepuluh yang sitok karuan dua LGX, dua toko yang sitok menang dua seleb, dua mobil yang sitok kiri bakul si omeh kok podo satu saya uang teriak kan masa si suga yang satu saya si suga rasa bagi padahal cara pekeh, naik sehae, hae, si suga, si maran, hae, tetap hae karena si suga teriak, malah lorong sama itu di tangan aku kabeh malah lorong yang protes juga malah lorong sampe mau bakal si omennya kontele itu kok nanti juga habis malah malah nanti mau bakal lorong sampe barang sing bagus sampe takut iya tak iya iya malah lorong jadi hukum udah bisa gak usah takut ada sing abek iya gak usah ini perlu abek pengeran bisa orang perlu abek temen-temen kenapa lewis awalnya gue tuh so sama Nabi Adam itu sewarisan orang Kristen itu sewarisan oleh benar Nabi Musa itu kan waktu Nabi Muhammad tuh punya cerita ini tentang riwayat hadis so kayak Nabi Musa pas ketemu Nabi Adam Nabi Muhammad kan cerita aku pas mikrot ketemu Nabi Musa Nabi Adam jadi Nabi Muhammad si wani bantah Nabi Adam Nabi Musa gara-gara kamu yang dosa kita-kita ini tidak di surga jadi antal ladhi akhrotasnat minal jannati wasbaitan. Jadi cara Nabi Musa, logikanya Nabi Musa antal ladzi akhrat tannas minal jannati wa asqaitahu. Kamu adalah orang yang mengeluarkan manusia dari surga dan bikin celaka. Di umpama ratusan Nabi Adam kita-kita ora teng surga terus. Cara pikirane Nabi Musa. Mergo wis go problem dadi Nabi Adam dah ke pembawa apa? Problem. Nabi Adam mung sepo ya ngalah. Enggak ono sak protes mbek pangeran. Jadi cara Nabi Adam iki wis kersane pengiran, protes biar pengiran gue kayaknya gue sudah mau hukum logika itu rusak kabeh itu katanya kayak marat Kowe marah sebabe ora kerja kok. Piye? Tetep sebab utama bapak mikire kan. Wah, terus sebabe ora kerja. Anak Soeharto ora kerja lah sugih. Pokoke inti kita melarat tetep salah orang tua kita kan. Mene bayangno, watam piye ya kurang apane? Mergo kulo ora kerja, ora kerja lah kan sugih diwarisi sak miliar tetep sugih kan. Dan nak nuruti nyalano mesti sisi salah kita melarat kok. Bapak kita kok gak warisi sak miliar. Iya lho. Nak nuruti logika kan hukum ora karu-karuan, nganggur urung segalanya. Nganggur lah kan ana sugih bergedung. Ngarang dikonco lek munir paling gak terima. Nah dene anggap bersubuh kan tuh. Nak diloroi. Wong kok nganggur. Cangkemmu nganggur. Dunya ora adil ya. Tapi nak wong sugih turu jane ora nganggur. Kok dene turu tokone buka. Aku kere turu jane nganggur. Ora ngajar. Dene gak mau di padisa. Dikandani wong gak mau. Tata ke gue bener banget. Podho turu sisi tok darane ora nganggur. Sisi tok darane no. Nganggur kan gak adil hukum manusia. Cangkemmu jadi. Jadi intinya ketika kita tidak pakai hukum Quran karena janggal, apa hukumnya manusia terus orang janggal, lu janggal. Mengani santri harus saja lihati. Nah, orang wong-wong sekuler, wong orientalis tu, model-model gerakan Islam sehinggaran ni apa mas ber? Hukum di dalam karya sahabat saya itu beda dengan semangat gender feminisme. Padahal itu tadi memang saat kita enggak pakai hukum lidzakari misuh hadirin saya, apa ada hukum lebih baik? Ya contoh wau lho, ketika sampean hibah itu hadiah bisa jajal dari karumanto, dunia ini piro, anaknya piro, anaknya bisa adil ya mesti ya diantara anaknya ada sudah dimantul yang suka, ada yang sedeng kan roto itu peradil, belum masa lalu sosialnya ada yang dibiayai nanti kuliah, otomatis biayai lebih tinggi, ada yang belum tahu dibiayai belum kan mesti kalau itu dirunut semua kan bagian itu jadi gak jelas misalnya pas bagian diungkap, pas kuliah serah wujud duit entah padahal dealer liat sering tau kuliah protes aku gak tau kuliah, ini untuk lu agak, ini kuliah perwulannya disik piro malah rumit sama, dihitung total dengan segala masa lalu paham ya, jadi ketika kita gak pakai nasibah mafruda jadi cara apa, setelah apa nasibah jadi bagian itu harus sudah dipastikan anut hukmu wak. Karena apa? Saat kita anut hukumul basar, marah nasibah mafrudon subjektivitasnya tinggi, sepihak itu subjektivitas malah orang mafrudon, paham ya? Wa'idha khadaran nalikani teko al-kismata ing bagian nalikani nekani al-kismata ing bagian sopo ulul kubba, sopo wong sing duweni kerabat wa'idha khadaran al-kismata ulul kubba wal yata malam biro-biro cayatin nggih kurang e kliru aja ramai kurang sampean nurut ki kurang to ada man yo kita mergo piro 2000 untuk telu wal yatam lan piro-piro cah yatim wal masakin lan piro-piro cah miskin farzuku monggo ngrezekeni sira gum ing yatama min iku saking miras wakul lan ngucapa sira kabeh lan maring kabeh mau wis pokoke yatama masakin kawalan kelan pengucapan ma'rufan kang apik diantak tak ziru ilaih waliyah salan medio sopo alladina sopo ngake waliyah salan medio sopo alladina wongake ini khitab atau amr el yakhof tegesi supaya wedi sopo alladina wongake lau taro kula meninggal sopo alladina min khalfihim saking sakwisi alladina hendaknya semua orang tuh takut nak dikne sumpen ninggal no juriatan ing juriah diafan kang apes-apes. Jadi faham ya, zaman kita hidup ini harus sudah menyiapkan diri supaya orang duwe duriatan diafan. Khofu kang kuatir sopo alladina alihim ngatasi duriatan diafan bidia kan kesio-sio. Jadi urip ku ana perhitungane lah ngene cara sarane tawakal ngeten lho tawakal nek ana perhitungane iku jenenge tawakal. Ora ana perhitungane ora tawakal ngawur nekat. Mulai zaman Nabi Adam nganti Nabi Muhammad jenenge perang ya nggo panah. Yono strategi misalnya kondeng duwurku dan itu tidak mengurangi tawakal Pak Barumanto tetap Nabi tawakal tapi aturan standar tetap dipakai misalnya perang ya bawa pedang ya bawa panah yono strategi terus plus tawakal ya podo urip yang ngono Mustofa ono aturan standar minimal di jenenge wong tua yang kayak ya anak bucu yo marisi cukup sak melakukan itu mak ngerti apa problem sosial kurang ono kurang sari hati apa. Jadi cara syariat Allah hendaknya semua orang khawatir kalau-kalau nanti meninggalkan zuriatan di afan khauf alihi. Misalnya jenang nang kulo. Lah kulo mun tegir melarat Gus, piye supaya anak kulo boten zuriatan di afan. Iku sakjane gampang nang kemanten. Kulo niku nanti melarat. Bapak kulo ki nanti melarat, tapi nanti tok akhirnya sugih. Niku ngene Mas Perjaran. Kono diajari nyaten, misalnya kulo didik 1000. Kalau saya pulang Rembang pakai mobil, nyewa mobil. Kan duit ora ana ajine, selain gue tuku bensin, gue nyewa mobil. Intinya malah dadi kiri, numpak mobil tapi dadi kiri. Gue mikir bensin, mikir nyewa. Padahal kalau saya ngebis, itu menjadi kaya saya. Karena saya kalau ngebis itu paling hanya butuh uang 30.000. Berarti selisih 70. Pede loh. Artinya pede ya mesti susu eh. Misalnya tenggalan kepengen ngamal, ya sakit ngamal, bisa susu di tombol. Nah sebetulnya orang miskin umat Islam ya harus kayak itu. Saat miskin itu punya standar begitu. Misalnya ini dunia, gue marat. Nak marat. Nggih, marat misalnya. Misalnya apa? Melarat satu bulan misalnya di penghasilan rata-rata misalnya 40.000. 40.000 banyak ketok sidi. Mbok cukup no piye ra cukup. Tapi beda karo mantu, misale sampean koyo wong kuno, sempeting ditukokno beras. Kowe di dhuwit sak wulan 100.000, mbok tukokno beras tetep ketok wae. Jek entuk 30.000. Dan dengan punya beras itu paling enggak kita menghilangkan tragedi minimal, yaitu kelaparan. Mulanya mau bunuh, melarat-melarat, tetap beras. Mulanya kalau sering ngomong ngebaluk man ngaruh mantoy. Kearifan kultural, kearifan lokal kita ini sudah kita hilangkan. Akhirnya jadi tragedi, bang. Misalnya satu bulan penghasilan 100 temen sidi ya. Tapi umpama 100.000 buat tukang beras kabeh kan minimal ngilangi busung lapar. Minimal gak nganti tragedi yang paling ngeri, rupanya kelah. Lalu kearifan lokal kayak nenek moyang kita melarat nanti duit lah tapi nanti beras nang kulo kalau bapak kulo nanti kulo menangin nanti sani kita ibu kulo nanti duit lah nanti beras terus tak terus nang kulo kan mantap kulo sering nanti duit lah beras duit akhirnya sedang duit akhir terus kan kalau nanti kulo agar nanti duit bayaran tuku beras langsung tiga kilo. Nah ini contoh mudah ini, jadi sebetulnya masih bisa ikhtiar-ikhtiar minimal itu masih bisa, tapi kita nak wis melarat gak di ikhtiar wis kayak ini. Anak jauh siapa yang gak dituruti bapaknya doang ada gak rokok. Satriku sesat, harus ngerti sokok. Ramadhan rokok 5.000. Anak jauh siapa ya? 300.000 juga kan? Aku cuma tak buta jajan. Lah bapaknya jajan lagi. Jumlah terus anak buta jajan. Nah bapaknya rabu puar. Nah jadi banyak kemiskinan kita saking oleh rata-rata itu agak. Jadi raiso sampai anak-anak tertiru raiso. Ya aku mau kayak santri di anak tau lu bingung kenapa kok sewan kiai ini aku mau jadi bingung kiai kalau anak itu kok jadi dapat penggawaian soalnya aku seminggu aku coba.